Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bab sifatu ahli al-bid'ah wa masiruhum, penjelasan tentang sifat-sifatnya ahli bid'ah dan ujung kehidupan mereka atau tempat kembali mereka ketika di akhirat. Qala Allah azza wa jal, Allah berfirman, fa ammal ladina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu batigha'al fitnati wa batigha'a ta'wilih. Allah berfirman, adapun orang yang dalam hatinya ada penyimpangan, maka mereka lebih memilih untuk mengikuti apa yang menjadi syubhat, ma tashabaha minhu, ayat mutasyabihat, ibtigha al fitnah, dengan niat yang jahat, yaitu mencari fitnah. Mencari fitnah ini bisa bentuknya mencari sensasi, tujuannya biar bikin tipu di masyarakat, atau ingin mendapatkan pengakuan sebagai orang yang beda sendiri, anti mainstream, dan seterusnya, sehingga membuat ribut di masyarakat. Maka tujuan dia mencari seperti ini bukan dalam rangka islah, bukan dalam rangka memperbaiki, tapi dalam rangka merusak umat. Dan kita bisa saksikan bagaimana kondisi sebagian kaum muslimin ketika mereka menuliskan status ya, atau apapun di media massa atau di medsos, yang di situ tujuannya kadang hanya sebatas untuk mencari pamer, mencari pengakuan, atau untuk merusak. Sehingga dia tujuannya jahat, ibtigha al-fitnah. Dan yang kedua, ibtigha ta'wili, mencari ta'wilnya. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, dan tidak ada yang tahu ta'wilnya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Keberadaan ayat mutasyabihat dan ayat muhkamah dalam Al-Quran tidak bisa kita ingkari, karena memang dia ada dalam Al-Quran. Cuman bagaimana cara kita menyikapinya? Sebagaimana dalam kehidupan ini ada banyak masalah, dan masalah itu tidak bisa kita hindari. Yang perlu dipikirkan adalah bagaimana cara kita menyikapinya. Ketika Allah menjelaskan keberadaan ada ayat mutasyabihat dan ada ayat muhkamat, Allah menjelaskan ada dua jenis manusia dan bagaimana cara mereka dalam bersikap. Yang pertama adalah siapa? Orang yang ar-rasikhuna fil ilm, orang yang memiliki ilmu yang mapan. Mereka mengembalikan ayat mutasyabihat kepada yang muhkamat, sehingga ar-rasikhuna fil ilmi, para ulama yang dipuji oleh Allah dalam ayat ini, mereka tidak secara sengaja mencari-cari yang mutasyabihat, tapi kalau ketemu yang mutasyabihat dikembalikan kepada yang muhkamat. Yang kedua, jalannya alladzina fi qulubihim zayg, orang yang punya penyimpangan dalam hatinya. Mereka berusaha untuk mencari yang mutasyabihat. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, apabila engkau melihat ada orang yang membenturkan antara satu ayat dengan ayat yang lain, hadis dengan hadis yang lain, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahdharuhum li'annahum sammahumullahu fil Qur'an, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, waspadailah mereka karena mereka lah yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, yaitu surat Ali Imran ini. Qala rajulun li ibni Abbasin radhiyallahu anhuma, ada seseorang yang berkata kepada Ibnu Abbas, alhamdulillah alladhi ja'ala hawana ala hawakum. Faqala Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma, inna Allah lam yaj'al fi hadhihi al-ahwa'i shay'an min al-khair. wa innama samma hawan li'annahu yahwi bisahibihi finnar. Ada seseorang yang membanggakan hawa nafsunya di depan Ibnu Abbas. Yang dimaksud hawa nafsunya di sini adalah dia merasa lebih kreatif dibandingkan mukmin ahlussunnah. Yang mukmin ahlussunnah itu terlalu tekstual dalam mengikuti dalil. Maka dia mengatakan segala puji bagi Allah yang telah menjadikan hawa kami lebih tinggi dibandingkan hawa kalian. Lalu Ibnu Abbas mengatakan, sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan dalam hawa nafsu ini kebaikan sedikit pun. Disebut sebagai hawa karena dia yahwi bi sahibihi finnar, menjerumuskan pemiliknya ke dalam neraka. Ya, apa yang perlu dibanggakan ketika justru dia malah menjerumuskan pemiliknya ke dalam neraka. Wa ja'idan anil Hasan al-Basri wa Mujahid ibn Jabr wa Abil Aliyah Rafi' bin Mihran al-juz'u tsani min al-athar wa kadzalika Asy-Sya'bi. Dan pernyataan innallaha lam yaj'al, dari asar ini ada juz'ul awal wa juz'ul tsani, ada bagian pertama dan bagian kedua. Bagian pertama adalah pernyataan seseorang kepada Ibnu Abbas, alhamdulillahilladzi ja'ala hawana 'ala hawakum. Wal juz'ul tsani, bagian yang kedua adalah mulai dari kalimat innallaha lam yaj'al fi hadhil ahwa' syai'an minal khair. Kata penulis, ada beberapa riwayat dari Hasan al-Basri, Mujahid bin Jabr, Abul Aliyah yang namanya adalah Rafi' bin Mihran, yang mereka membuat menyampaikan pernyataan yang sama sebagaimana pernyataannya Ibnu Abbas, al-juz' ats-tsani min al-athar. Demikian pula perkataan Asy-Sya'bi. Qala Abu Kilabata al-Jarmi rahimahullah, Mabtada'a rajulu qaumin bid'atan. Apabila ada seseorang yang melakukan perbuatan bid'ah, illastahallas saifa, pasti nanti dia menghalalkan darah. Dia menghalalkan pedang. Artinya menganggap darahnya ahlu sunnah halal. Dan ini berdasarkan pengalaman yang dilihat oleh Abu Kilabah untuk orang-orang ahli bid'ah di masa silam. Karena ahli bid'ah semuanya menganggap ahlu sunnah sesat. Dan kesesatan ahlu sunnah dianggap sudah keluar dari Islam, atau kesesatan yang layak untuk mendapatkan hukuman halal darahnya. Baik itu disampaikan secara terang-terangan sebagaimana Khawarij, atau yang disampaikan namun tidak terang-terangan sebagaimana yang terjadi pada Mu'tazilah atau kelompok yang lainnya. Wa qala aidan, beliau juga mengatakan, inna ahlal ahwa'i ahlu dolalatin wala ara masirahum ila illan nar. Sesungguhnya Ahlul ahwa di sini sebutan apa? Ahlul bid'ah. Disebut sebagai ahlul ahwa karena apa? Pemahaman agama mereka mengikuti, bukan mengikuti dalil, tapi mengikuti hawa nafsu. Sesungguhnya ahlul bid'ah adalah ahli kesesatan. Dan aku tidak melihat tempat kembali mereka kecuali neraka. Dzakar al-Ajuri rahimahullah dalam kitabnya Asy-Syarh wal Ibana, atau di sini dalam kitabnya Al-I'tisam rahimahullah, anna Ibnu Sirin kana yara asra'an nasi riddatan ahlul ahwa. Al-Ajuri menyebutkan sebuah riwayat bahwasanya menurut Ibnu Sirin, orang yang paling cepat murtad adalah ahli bid'ah. Dan ini sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama, al-ma'siyatu baridul kufri. Kemaksiatan itu baridul kufri, pengantar kekufuran. Sehingga semakin parah kemaksiatan seseorang, maka bisa semakin kuat mengantarkan kepada kekufuran. Qala Sa'id bin Ambasah rahimahullah, ma batada'a rajulan bid'atan illa ghalla sadruhu 'alal muslimin wa ihtalajat minhul amanah. Apabila ada seseorang yang melakukan tindakan bid'ah, maka dadanya dipenuhi dengan kemarahan kepada kaum muslimin, kebencian kepada kaum muslimin. Wakhtalajat minhul amanah, dan amanah akan bisa lepas darinya. Ikhtalaja yakhtaliju, itu seperti unta lepas. Amanah akan lepas setahap demi setahap darinya. Sehingga dia gampang menipu. Ketika terjadi khilaf yang dicari bukan kebenaran tapi pembenaran. Qala al-Auza'i rahimahullah, ma batada'a rajulan bid'atan illa suliba wara'uhu. Apabila ada orang yang menjadi ahli bid'ah, maka sikap wara'nya akan dicabut, sehingga dia tidak hati-hati dalam bersikap. Ya, pokoknya yang penting mendukung pendapat aslinya. Dicarikan dalih-dalih, enggak jadi masalah. Sehingga bukan mencari kebenaran tapi pembenaran. Qala al-Hasan, kata al-Hasan rahimahullah, mabtada'a rajulun bid'atan illa tabarra'a al-imanu minhu. Ini lebih sangar lagi ya. Kata Hasan al-Basri, apabila ada orang yang melakukan bid'ah, maka iman akan berlepas diri darinya. Sehingga dia akan menuju tindakan yang lebih parah lagi, bahkan bisa sampai mengarahkan dia pada kekufuran. Waliyadzubillah. Qala al-Barbahari, kata Imam al-Barbahari rahimahullah, wa'lam anna al-ahwa'a kullaha radiyatun tad'u kulluha ila sayf. Ketahuilah bahasanya semua hawa nafsu, yaitu perbuatan bid'ah, pemahaman bid'ah, semuanya adalah radiyah, membinasakan. Yang mengajak semua bid'ah itu ila saif, kepada pemberontakan. Sehingga orang kalau sudah terjangkiti pemikiran seperti ini, maka dia akan lebih mudah untuk menghalalkan darahnya kaum muslimin. Qala Ayyub As-Sakhtiyani rahimahullah, innal ladhina yatamannawna mauta ahli sunnah. Sesungguhnya orang-orang yang mengharapkan kebinasaan, matinya semua ahli sunnah, yuriduna, mereka menghendaki, ayyudfi'u nurallahi biafwahihim, agar mereka bisa memadamkan cahaya Allah dengan mulut mereka. Wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Sementara Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk menyempurnakan cahayanya meskipun orang kafir membencinya. Kemudian beliau kita beralih ke pernyataan Masruq bin Al-Ajda. Qala Masruq ibn Al-Ajda rahimahullah, ma ahadun min ashabil ahwa illa fil Qur'ani ma yaruddu alaihim walakinna la nahtadi lahu. Tidak ada satupun ahli bid'ah kecuali sudah ada pernyataan yang membantahnya dalam Al-Quran, membantah mereka, namun kita la nahtadi lahu, kita tidak mengambil hidayah, tidak mengambil petunjuk darinya. Qala Abu Zur'ah Ar-Razi rahimahullah, haula'il mutakallimun, mereka orang-orang yang penggemar ilmu filsafat, maksudnya adalah ahli bid'ah, la takunu minhum bisabilin fa inna akhir amrihim yarji'u ila syai'in makshufin yang kashifuna anhu, wa inna ma yatamawwahu amruhum sunnat sanatan sanatain thumma yang kashifu. fala ara li ahadin ayyuna dhila an ahadin min haula fa innahum in tahtaku yawman qila li hadzal munadili anta min ashabina wa in tuliba yawman tuliba hadza bihi la yanbaghi liman yaqilu ayyam dhaha haula. Kata Abu Zur'a, mereka orang-orang ahli filsafat, dan ahli filsafat di masa silam, yang dimaksud ahli filsafat adalah mereka yang mengikuti pemikiran Yunani. Lalu muncullah berbagai macam pemikiran menyimpang keluar dari Islam, seperti Mu'tazilah, Qadariyah, Jahmiyah yang paling parah, dan beberapa pemikiran bawahnya. Kata beliau, la takunu minhum bisabil, jangan memberi celah bagi mereka. Janganlah kalian minhum bagian dari mereka bisabilin dengan jalan. Maksudnya jangan memberikan celah bagi mereka. Karena akhir dari urusan mereka kembali kepada sesuatu maksyufun yang nanti akan terbuka, yang kasyifuna anhu, mereka akan terbuka darinya. Kita nanti akan tahu. Kalau kamu ngasih jalan ke mereka, sementara nanti akhir hayatnya atau akhir dakwahnya pasti akan tersingkap siapa sejatinya mereka. Wa innama yatamawwahu amrahum sanatan sanatain. Tamawwaha yatamawwahu artinya menutupi, mengelabui. Mereka bisa mengelabui urusan mereka mungkin setahun, dua tahun, summa yang kasyifu, kemudian setelah itu tersingkap. Nadola, apa makna nadola? Ayu nadila. Nadola bermakna lomba memanah. Ya, seperti hadis bahasanya semua permainan itu termasuk apa? Melalaikan, kecuali salah satunya adalah fin nadol, yaitu lomba memanah. Fala ara li ahadin ayyuna dhila an ahadin min haula. Maka saya tidak menyarankan seorang pun untuk lomba memanah dengan mereka. Fa innahum in tahtaku yawman qila li hadzal munadil anta min ashabihi. Wallahu alam, ini maksudnya apa ya? Karena mereka ketika tahtaku yawman, kalian bisa menyibak aslinya mereka pada satu hari, kira lihadal munadil, maka akan dikatakan kepada orang yang ikut lomba mana ini, anta min ashabihi, kamu bagian dari sahabatnya. Wa in tuliba yawman tuliba hadza bihi, dan ketika pada satu saat nanti dia dicari, maka tuliba hadza bihi, ini juga ikut dicari. La yam bagi liman yaqilu ayyam tahaula, tidak layak bagi siapapun yang akalnya sehat memuji orang-orang ini. Mungkin wallahu alam. Jadi maksud mereka, maksud beliau Abu Zur'a Ar-Razi, jangan sedikit pun memberikan celah bagi ahli bid'ah, termasuk menemani mereka dalam aktivitas dan muamalah mereka sampai pada permainan. Karena nanti kalau mereka diketahui sebagai orang yang sesat, menyimpang, kita yang pernah ikut bermain di situ dianggap sama seperti mereka. Dan jika dia ditangkap, mungkin karena dia punya pemikiran khawarij atau punya pemikiran yang menyimpang, maka nanti yang pernah ikut main bersamanya tuliba hadza bihi, juga ikut dicari. Karena itu tidak selayaknya kita memberikan pujian bagi mereka. Qala Abu Kilabah rahimahullah, Abu Kilabah mengatakan, inna ahlal ahwa'i ahlu dholalatin, sesungguhnya ahli bid'ah adalah pelaku kesesatan. Wala ara masirahum illa an-nar, dan aku tidak mengetahui tempat kembali mereka kecuali neraka. Fajarribhum, maka silahkan dicoba. Coba titeni mereka. Fajarribhum. Jarrabayu jarribu, artinya melakukan tajribah, melakukan uji coba. Coba titeni mereka, nanti seperti itu. Fajarribhum. Falaysa ahadun minhum yantahilu qawlan atau hadisan fayatanaha bihil amru dunas sayf. Intahala, mana? Mengklaim ya. Falaysa ahadun minhum, tidak ada satu pun di antara mereka yang mengklaim satu pernyataan au hadisan, atau dia menyatakan sesuatu, fayatanaha bihil amru, dan nanti urusannya keluar dari masalah pedang. Saat ini dia mengklaim seperti itu, pasti nanti di ujung dakwahnya kita akan melihat pasti dia akan menghalalkan darahnya kaum muslimin. Wa innan nifaqo kana doruban, dan sesungguhnya kemunafikan kana doru. Mana doru? Ada banyak istilah yang susah. Al-kathir ad-doru bimana kathiru ad-dorbi. Banyak memukul. Sesungguhnya kemunafikan itu kana doruban. Oh, nah. Wa innan nifaqa kana doruban. Sesungguhnya kemunafikan itu banyak dijadikan sebagai contoh dalam Al-Quran. Allah membuat banyak permisalan di surat At-Taubah disebabkan sifat-sifat kemunafikan. Lalu Abu Kilabah menyebutkan beberapa pernyataan di surat At-Taubah di mana Allah membongkar orang-orang munafik. Qala ta'ala, Allah berfirman, wa minhum man ahadallaha alaih, di antara mereka ada yang bersumpah di hadapan Allah kalau mereka mendapatkan harta yang banyak, lana saddaqanna, maka kami akan sedekah. Dan ini pernyataan siapa? Munafik. Allah juga mengatakan, wa minhum man yalmizuka fis sadaqat, di antara orang munafik ada yang menuduhmu wahai Muhammad tentang zakat. Mereka menganggap, menuduh kalau zakat dimakan Nabi SAW dan keluarganya, para ahlul bait. Dan ini menjadi hikmah kenapa, atau menjadi latar belakang hikmah bahwasanya kenapa Nabi SAW dan ahlul bait tidak boleh menerima zakat. Orang munafik menuduh bahwasanya Nabi SAW dan para sahabat makan zakat, menikmati zakat, menguasai zakat. Wa minhumul ladzina yu'dzunan nabi, dan di antara mereka ada orang-orang yang menyakiti Nabi SAW. Ini juga ada di surat At-Taubah. Fakhtalafa qauluhum wajtama'u fis syakki wat takdzib. Komentar mereka berbeda-beda, tapi arahnya sama, yaitu meragukan dan mendustakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang munafik di Madinah banyak, dan komentar mereka dibongkar oleh Allah satu demi satu banyak sekali di surat At-Taubah. Makanya nama lain dari surat At-Taubah adalah surat apa? Al-Fadhihah, pakai dot. Ya. Al-Fadhihah disebut Al-Fadhihah sebagaimana keterangan Ibnu Abbas, suratul Fadhihah, karena surat ini yafdahu al-munafiqin, surat ini membongkar kedoknya orang-orang munafik, mereka dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nifaq, kemunafikan itu paling banyak diungkapkan sebagai permisalan buruk dalam Al-Quran. Di antara mereka ada yang kayak gini, di antara mereka ada yang kayak gini, di antara mereka ada yang kayak gini. Wa minhum man, wa minhum man, wa minhum man. Di antara mereka. Allah tidak mengatakan wahum, tapi wa minhum. Karena tidak semuanya punya pelanggaran seperti itu. Tapi ketika dikumpulkan, semuanya sepakat Islam itu mereka dustakan dan mereka ragukan kebenarannya. Wa inna ha'ula'i ikhtalafa qawluhum wajtama'u fis sayf. Mereka komentarnya beda-beda, tapi mereka sepakat untuk membantai kaum muslimin. Wala ara masirahum illan nar. Dan aku tidak mengetahui tempat kembali mereka kecuali neraka. Dan bid'ah itu muncul dari kemunafikan. Pemahaman bid'ah muncul dari kemunafikan. Banyak di antara mereka yang menganggap halal darahnya Ahlus Sunnah disebabkan karena perbuatan bid'ah yang mereka lakukan. Di Indonesia saja banyak. Kita tidak perlu melihat kondisi di luar negeri, di Indonesia sudah sangat banyak. Kemudian kita akan lanjutkan bab berikutnya. Hal li ahli bid'ah min taubah. Apakah ahli bid'ah punya bisa taubat? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terdapat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadisnya dinilai sahih, diriwayatkan oleh Ibnu Abi Asim dalam Syu'abul Iman, atau diriwayatkan oleh Ibnu Abi Asim dalam As-Sunnah, dan diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha ihtajaza. Allah menghalangi. Innallaha ihtajaza taubata an sahibi kulli bid'atin. Allah menghalangi taubat dari setiap orang yang berlaku bid'ah. Dan yang dimaksud Allah menghalangi adalah Allah tidak memberikan hidayah. Dan nanti akan dinyatakan oleh Sufyan, kalau maksiat itu bisa ditobati, kalau bid'ah tidak bisa ditobati. Qala al-Hasan ibn Abi al-Hasan al-Basri. Al-Hasan al-Basri, bapaknya Abu al-Hasan. Qala al-Hasan ibn Abi al-Hasan al-Basri rahimahullah, aballahu tabaraka wa ta'ala ayya'dana li sahibi hawan bitaubatin. Allah enggan untuk memberikan taubat kepada sahibul bid'ah, orang yang pelaku bid'ah. Abdullah bin Mubarak juga mengatakan, sahibul bid'ati ala wajhi dhulmatu walau iddahana kulla yawmin 30 marratan. Kata Abdullah bin Mubarak, ahli bid'ah wajahnya penuh dengan kegelapan. Meskipun dalam sehari dia meminyaki rambutnya 30 kali. Meskipun kamu sering dandan tiap hari bedaan 30 kali, tetap wajahmu menunjukkan kegelapan. Qala Sufyan bin Al-Thawri rahimahullah, al-bid'atu ahabbu ila iblisa minnal maksiyah. Bid'ah lebih dicintai oleh iblis daripada maksiyah. Fa innal maksiyata yutabu minha wal bid'atu la yutabu minha. Karena maksiat bisa ditaubati dan bid'ah tidak bisa ditaubati. Maksudnya gimana? Bukankah semua dosa itu bisa ditaubati? Jawabannya sama seperti pernyataan di atas. Para ulama sesuai dengan pengalaman yang mereka lihat, realita yang mereka saksikan, banyak ahli bid'ah mati dalam kondisi tetap jadi ahli bid'ah. Tapi berbeda dengan ahli maksiat, mereka mati sudah meninggalkan maksiatnya dan mau bertobat. Allah subhanahu wa ta'ala asyrafal bil mu'minin, memberikan kemuliaan bagi orang yang beriman di ujung hidupnya. Sehingga kalaupun orang itu pernah bermaksiat, melakukan maksiat yang sangat banyak, tapi dia mukmin, terjaga imannya dengan baik, dalam arti dia tidak melakukan perbuatan syirik, tidak menyekutukan Allah, tetap dalam posisi mukmin ahlu sunnah, tidak mengikuti penyimpangan-penyimpangan ahli bid'ah, maka nanti insya Allah Allah muliakan dia di hari tuanya dengan Allah jadikan dia orang yang lebih khusyuk, lebih dekat dengan agama, meskipun dulu dia jauh dari agama. Kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada orang mukmin. Karena itulah pelaku bid'ah dan pelaku maksiat ujung akhir hidupnya berbeda. Pelaku maksiat mudah untuk tobat, pelaku bid'ah gimana mau tobat, dia anggap bid'ahnya sebagai jalan kebaikan, jalan menuju surga. Sehingga ketika dia sesat, dia pertahankan kesesatannya karena dia anggap ini kebenaran. Ada penjelasan, man fahima anna taubata la tuqbalu minal mubtadi albatta. Siapa yang memahami bahasanya taubat dari ahli bid'ah sama sekali tidak diterima, fahadha fahmun saqim, ini pemahaman yang salah, pemahaman yang sakit. Namun maknanya adalah sesungguhnya mubtadi ketika dia melakukan perbuatan bid'ah, dia meyakini itu dalam rangka taqarruban biha ilallah, dalam rangka ibadah kepada Allah menurut persangkaan mereka. Maka bagaimana mungkin dia mampu bertobat, dia mau bertobat sementara dia sedang merasa sedang beramal saleh. Berbeda dengan ahli maksiat, ketika dia melakukan fahisyah, tindakan maksiat yang diingkari oleh jiwa yang normal. Fahisyah itu, jadi orang melihat meskipun tidak ada, tidak punya agama, tetap menganggap jelek. Seperti apa, Pak? Menipu, ngapusi, zina, korupsi. Korupsi itu, apapun agamanya pasti menolak. Itulah fahisyah. Termasuk kalau orang fitrahnya masih sehat, mendem, itu fahisyah. Maling. Baik, bahasa kita ada moh limo ya. Ada lima hal yang jadi pantangan. Atau maksiat, fa innahu yandamu ala fi'liha. Pasti nanti dia akan menyesal dari perbuatannya. Kemudian beliau menukil perkataan Syekhul Islam. Kata Syekhul Islam, qala ba'duhum, sebagian di antara mereka, yaitu yang beliau maksud adalah ahli bid'ah, nahnu nutawwibun nasa. Fakultu, famimmadha tutawwibunahum. Ada sebagian ahli bid'ah yang mengatakan, kita itu mengajak orang untuk bertobat dengan melakukan bid'ah. Lalu Syekhul Islam langsung berkomentar, bagaimana mungkin kalian mengajak mereka bertobat? Mereka saja beranggapan sedang mengajak orang bertobat. Bagaimana mungkin kalian bisa mengajak ahli bid'ah bertobat? Qala al-mubtadi man qata'at tariqa was-sariqah wa nahmi dzalika. Apa ini? Fakultu al-qa'il Ibn Taimiyah, haluhum qabla, apa ini? Tutawwibuhum. Tutawwibukum khairun min halihim ba'da tutawwibukum. Fa innahum kanu fusaqan ya'taqiduna tahrimahum 'alayhi wa yarjuna rahmatallah wa yatubuna ilayhi aw yanubuna taubah. Nah, masih dalam diskusi dengan al-bid'ah ya. Jadi Syekhul Islam mengatakan, bagaimana mungkin kalian bisa mengajak mereka bertobat? Kata ahli bid'ah, orang yang saya maksud adalah para perampok atau maling dan seterusnya. Kita ajak untuk bergabung dengan kami. Kata Syekhul Islam, kondisi mereka sebelum kalian ajak mereka untuk bertobat lebih baik dibandingkan kondisi mereka setelah kalian ajak mereka untuk tobat. Karena sebelum mereka bertobat, mereka orang fasik dan mereka masih meyakini perbuatan haram yang mereka lakukan. Mereka berharap rahmat Allah dan bertobat kepadanya. Au yanubuna taubata, atau mereka melakukan tobat. Faja'altumuhum bitatwibikum, lalu kalian jadikan mereka dengan ajakan tobat kalian dhalin, sebagai orang sesat, musyrikin, yang musyrik. Dan mungkin ini orang sufi, kharijina an syari'atil Islam, keluar dari syariat Islam. Yuhibbuna ma yubghiduhullah, mencintai apa yang dibenci Allah dan membenci apa yang dicintai Allah. Ya. Wa buyyinat an hadhil bid'ah allati hum wa ghayruhum 'alayha syarrun minal ma'asi. Padahal sudah dijelaskan bahasanya bid'ah ini yang dialami oleh mereka dan selain mereka lebih buruk dibandingkan maksiat. Qala Atha al-Khurasani rahimahullah, hampir saja Allah subhanahu wa ta'ala ma yakadu, hampir saja Allah tidak menghendaki untuk mengizinkan, untuk menghendaki taubat bagi ahli bid'ah. Ma yakadu, hampir saja tidak, meskipun tidaknya ditaruh di depannya, hampir saja Allah tidak menghendaki adina ya'danu, bimana izin, dan izin dari Allah adalah iradah. Hampir saja Allah tidak menghendaki, tidak mengizinkan bagi ahli bid'ah untuk bertobat. Qala Abu Amr Asy-Syaibani rahimahullah, kana yuqal ya'ballahu li sahibi bid'atin bi taubatin wa man taqala sahibu bid'atin illa ila syarrin minha. Banyak orang mengatakan Allah enggan menerima taubatnya ahli bid'ah, dan setiap kali ahli bid'ah itu berpindah dari satu pemikiran ke pemikiran berikutnya, itu lebih buruk dibandingkan sebelumnya. Wallahu ta'ala alam. InsyaAllah di pertemuan berikutnya kita akan melanjutkan pembacaan keterangan mereka tentang kondisi ahli bid'ah yang mereka susah untuk bertobat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.